jati bergoyang. Ya, tak panggilkan artis kebanggaan Jawa Timur iki sing punane sampean Tutuk Malang. Oh ngono. Iya. Bocah ayu cantik bahenol sing duwe bokong semok sang Indonesia, bro. Siapa dia? Gabby Aldiva New Palapa. Alhamdulillah.